sana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tawa, hidupku tak keruan. Kenapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? Kenapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? Kita bersua, berjumpa dan bersua.